sudah banyak balada yang dikisahkan. Kali ini dengarkan balada yang lain daripada yang lain. Balada orang gila. Dia berjalan gantai sendirian, menyusuri trotoar di keramaian jalan. Tak peduli keadaan kiri dan kanan, belakang tertutup, terbuka di depan. Terik panas dia tidak rasakan. Jalan berbaris, kaki dihentak-hentakan. Laler hijau tidak mau ketinggalan. Berbondong-bondong berterbangan. Orang itu lambat, laler pun ikut lambat. Sebab ada radar nempel di bemper belakang. Apa itu radar? Itu tuh apaan sih? Ada deh. Kadang-kadang dia menatap langit, tangan ke atas seperti orang hitung duit. Cengar-cengir sambil mulut kumat kanit. Di gonggong anjing terbirit-birit. Masa orang gila takut sama anjing? Dia bukan takut. Kenapa? Takut. Dia gila kenapa sih? Gara-gara pasang greyhound. Dia pikir yang keluar nomor 2, gak tahu tesennya 16. Apaan nomor 16? Tawon. Kesengat. Miskin loh. Anjing mengejar sampai di gang buntu. Dia telak pinggang sambil menggerutu. Anjing buduk, ngapain kau kejar aku? Ku gigit kau gila seperti aku. Anjing menggonggong, orgil pun ikut gonggong. Anjing menggigit, orgil ikut menggigit. Nah, ini baru berita, anjing digigit orang. Lalu terjadilah perkelahian seru antara anjing dengan manusia yang strip otaknya. Saling menggigit, tidak ada yang mau kalah. Untung Mr. Hans memisahnya. Siapa Mr. Hans? Hansip. Gila, dibalik lagi ya. Mas Adi, apa cita-citanya kalau jadi orang gila? Orang gila gak punya cita-cita, yang tanya aja gila. Kalau saya jadi orang gila, pengen jadi kodok. Kenapa kodok? Sebab kodok dibalik kodok juga. Terusin men, ayo. Hansipnya terus gimana? Ditanya Hansip, orgil malah ketawa. Diajak pulang malah nehi jawabnya. Dikasih baju dia bikin bendera. Diberi uang buat nambel celana. Diberi karet dia bikin jepretan. Hansipnya meleng, dia jepretan.